artinya namanya beda tapi orangnya sama. Orang-orang Wahabi itu disebut Wahabi dan Imami. Saya bukan Wahabi Ustaz. Ya sudah, kamu jangan bilang Wahabi, itu terserah kamu. Tapi menurut kita yang bilang Wahabi, Wahabi ini mengaku salah. Dulu sebenarnya Wahabi ini menamakan dirinya Wahabi awalnya. Pada awal-awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia, Wahabi bangga dengan nama Wahabi. Sampai-sampai ada ulama Wahabi, Syekh Sulaiman bin Sahman al-Tajibin, menulis kitab berjudul Al-Tuhfatus Saniyah Wal-Hadiyatul Wahabiyah Al-Najibiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najib. Jadi Wahabi ini ada anugerah luhur. Lama-lama setelah di kalangan Wahabi sering terjadi konflik, dan setiap ada kekacauan di dunia Islam, orang itu bilang itu Wahabi, itu Wahabi. Akhirnya Wahabi merasa malu dengan Najib, pindah nama menjadi nama Salafi. Lama-lama ternyata Salafi ini tidak berhasil mengangkat reputasi nama baik mereka, ganti nama lagi. Yang terbaru ini Wahabi menamakan dirinya Ahlul Hadis wal Kata, pengikut hadis dan kata. Karena itu nama-nama ustaz-ustaz mereka banyak diganti. Ada yang namanya Wasmito diubah Abu Muhammad Wasmito. Karena biar, karena ulang ahli hadis dulu kan ada Abu ini, Abu Hurairah, Abu siapa, mereka ikut Abunya saja. Akhirnya jadi Abu. Ada dari Jawa Barat namanya Jajar, diganti Abu Qatadah Al-Athari. Kita ini kalau dengar nama yang baru seakan-akan kan ulama dari Arab, ternyata orang Jawa. Abu Qatadah Al-Athari. Ada yang namanya Doni diganti Abu Jauza, karena ada ulama ahli Abu Jauza, nama aslinya Doni Wahyudi. Ada lagi namanya Sony diganti Abu, pokoknya mereka ini suka ganti-ganti nama. Ya karena ikut ahli hadis dan kafir. Akhirnya pakai nama ahli hadis ini tidak menambah baik reputasi mereka. Sekarang mereka ini mau pakai nama apa? Ini mereka. Karena mereka ini namanya banyak, organisasinya juga banyak. Ada MTA, ada Majelis Mujahidin Indonesia, ada Jamaah Ansor Tauhid, ada Jamaah ini. Dan itu orangnya yang itu juga yang masuk di sini. Paling yang beda cuma ini dan masuk di sini. Tapi biasanya sama-sama kaku. Itu ada ya orang yang terpengaruh dengan aku. Ada waktu aksi kemarin, kita kenal namanya Muhammad Al-Wattal. Itu nama aslinya Gator. Cuma karena gabung dengan mereka jadi Arab namanya. Pokoknya sekarang ini Arab mendadak. Kita perlu hati-hati.